الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Ali bin Abi Thalib, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, mengatakan bahwasannya annasu thalathatun. Manusia itu ada tiga golongan. Manusia ada tiga golongan. Yang pertama, alimun rabbani. Seorang alim yang rabbani. Telah kita jelaskan tadi, alim rabbani adalah orang yang berilmu, yang luas ilmunya, mendalam ilmunya, lagi faqih, memiliki pemahaman yang mendalam dan hakim, memiliki hikmah. Sebagaimana dia juga mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya. Ini yang disebut dengan Rabbani. Dan golongan ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu golongan yang akan terus-menerus ada sampai hari kiamat, akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang-orang yang mengikuti jalan mereka, walaupun mereka bukan termasuk dalam golongan ulama, tetapi karena mereka mengikuti jalan para ulama, mereka pun Allah janjikan untuk terus ada. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tazalu hadhihi al-ummah zahirina ala man khalafahum hatta yahtiya amrullahi wa hum zahirun." Akan senantiasa umat ini menang di atas semua yang menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah, yakni menjelang hari kiamat, dan mereka masih dalam keadaan menang. Dalam riwayat yang lain, لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Akan senantiasa ada segolongan dari umat ini yang tetap teguh di atas kebenaran, tetap kokoh di atas al-haq, eksis di atas petunjuk Allah dan Rasulnya, tidak membahayakan mereka siapapun yang mencerca mereka, merendahkan mereka, dan menyelisihi mereka sampai datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tetap berada di atas kebenaran. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan mereka itu adalah ahlul ilmi bil athar. Orang-orang yang memiliki ilmu tentang athar, yaitu Al-Qur'an was sunnah wa aqwalus sahabah, aqwalus salaf. Imam Ali bin Madini rahimahullahu taala mengatakan hum ashabul hadith. Mereka itu para ulama ashabul hadith. Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan in lam yakunu ahlul hadis fala adri man hum. Kalau mereka itu bukan ahlul hadis, maka aku tidak tahu lagi siapa mereka. Ahlul hadis yang dimaksudkan Imam Ahmad di sini adalah ulama-nya dan pengikutnya sekaligus. Sebagaimana berkata Qadhi Iyad, arada Ahmad ahla sunnah wa man ya'taqidu madhhab ahli hadis. Yang dimaksudkan Imam Ahmad adalah ahli sunnah dan yang mengikuti madhab ahli hadis. yaitu para ulama muhaddithin dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Maka ini janji Allah bahwa alimun rabban, dan yang mengikuti jalan mereka akan senantiasa ada. Dan konsekuensinya apa bagi kita? Apa pentingnya bagi kita mengetahui golongan yang pertama ada alim rabbani? Yang paling penting bagi kita untuk memecut semangat kita menuntut ilmu agama, agar kita lebih bersemangat lagi untuk mempelajari ilmu agama, mudah-mudahan kita tergolong dalam alim rabbani. Demikian pula mendidik anak-anak kita, semoga kelak di antara mereka, bahkan seluruhnya, menjadi ulama rabbaniyun yang luas ilmunya, yang memiliki hikmah, memiliki pemahaman yang mendalam, tahu menempatkan diri dan menempatkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Ini yang terpenting. Kemudian yang lainnya juga, apa pentingnya kita mengetahui ada alim rabbani untuk kita merujuk kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu. Kita jadikan mereka para ulama sebagai rujukan-rujukan kita. Inilah di antara jalan selamat di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Terutama ketika kita dihadapkan di dalam persoalan-persoalan besar. Persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Ini manhaj Ahlus Sunnah, manhaj Islam, sebetulnya urusan-urusan umat, urusan-urusan besar kepemimpinan negara, perekonomian, hukum, undang-undang, peperangan, fitnah, yakni kekacauan dan lain sebagainya, diserahkan kepada para ulama bagaimana mengatasinya. Bagaimana mengatasinya, itu manhaj Islam. Namun saya seiring dengan semakin jauhnya kaum muslimin dari agama Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, yang mereka angkat menjadi pemimpin-pemimpin mereka adalah orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Fasu'ilu wa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya, lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat lagi menyesatkan. Maka Allah memperingatkan kita untuk mengikuti alim rabbani sebagaimana diingatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian pula kita diingatkan untuk berhati-hati dari mereka yang berpakaian dengan pakaian para ulama, yakni sok dianggap sebagai ulama, tetapi hakikatnya mereka ru'usan juhala, para pemimpin-pemimpin yang jahil, baik pemimpin dunia maupun pemimpin agama, yang mereka itu memiliki bahaya yang sangat besar. Dallu wa adallu, mereka sesat lagi menyesat. Tapi itulah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Semakin berkurangnya para ulama, muncul orang-orang bodoh yang ingin tampil ke depan, pada akhirnya yang mengurus urusan-urusan manusia, baik urusan dunia mereka maupun agama mereka, juhala, orang-orang bodoh. Mereka sesat dan menyesatkan. Ini yang terjadi. Maka di sini kita diperingatkan untuk merujuk kepada para ulama, tidak terkecuali seperti yang kita bahas tadi malam di dalam masalah kehormatan manusia, dalam masalah yang dapat memunculkan keresahan banyak orang, ini serahkan kepada para ulama. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan tadi malam. Baik. Demikian pula di sini kita diperingatkan untuk mengetahui kedudukan ulama di tengah-tengah umat. Ulama adalah orang-orang yang mulia, sehingga kita harus tahu bagaimana menyikapi para ulama, menyikapi orang-orang yang berilmu di antara kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah memperingatkan, laisa minna Man lam yarham saghirana wa yujill kabirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Bukan bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak menghormati yang tua di antara kami dan tidak mengerti haknya seorang alim di antara kami. Dan di sini juga mengandung peringatan bagi kita. Kalau kita tidak mengenal para ulama, siapa ulama yang hakiki? Dan itu terjadi ketika kita tidak menuntut ilmu. Ketika kita tidak menuntut ilmu, kita tidak mengenal para ulama, siapa mereka sebetulnya? Siapa yang pantas disebut sebagai alim rabbani? Akhirnya yang dianggap sebagai ulama adalah orang-orang bodoh. Ya, kemarin baru habis nyanyi-nyanyi di panggung, baru saja tobat, sudah disebut Kiai Haji ulama ulan. Ya, diangkat menjadi dai. Pelawak yang hanya bisa membuat jemaah tertawa dianggap sebagai ulama. Ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Para pengasuh yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada syirik dan bid'ah, dianggap orang-orang alim, dianggap para ulama mereka. Ini yang terjadi ketika manusia tidak mengenal siapa ulama yang hakiki. Maka ini golongan yang pertama harus benar-benar kita kenal dan kita amalkan konsekuensi mengenal para ulama tersebut. Baik. Kita masuk pada golongan yang kedua. Qala radhiyallahu anhu wa muta'allimun 'ala sabil najat. Golongan yang kedua adalah penuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Yang dimaksud dengan penuntut ilmu di atas jalan keselamatan adalah al-mukhlis lillahi 'azza wa jalla wal muttabi' li rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, di dalam ibadahnya, dan orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini muta'allimun 'ala sabili najati, menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Dan ini minimalnya kita harus menjadi orang yang menuntut ilmu di atas jalan keselamatan. Kalau belum bisa menjadi seorang alim, minimal kita adalah para penuntut ilmu, yaitu orang-orang yang sebenarnya mempelajari agama, mengamalkannya dan menyampaikannya. Itu namanya penuntut ilmu. Bukan malas-malasan menuntut ilmu agama. Bukan hanya memberikan sisa-sisa waktunya sudah kecapean, akhirnya sampai di majelis ilmu tidur. Penuntut ilmu semangat menuntut ilmu agama. Dia agungkan dan dia muliakan majelis ilmu. Dia mengerti ini adalah jalan kehidupan. Ini adalah jalan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya penuntut ilmu. Ala sabili najat. Di atas jalan keselamatan. Karena memang ada penuntut ilmu di atas jalan kesesatan. Apakah dari sisi dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu? Ataukah dari sisi dia tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, akhirnya hanya akan meraih azab Allah. Sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya." Lam yajid arafal jannata yawman qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya dia tuntut ilmu itu untuk mengharapkan wajah Allah saja, ikhlas mata-mata karenanya, tetapi tidaklah dia tuntut kecuali untuk meraih sedikit dari kehidupan dunia ini, ingin dipuji, ingin meraup harta sebanyak-banyaknya, ingin terkenal, ingin tampil, ingin dianggap, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat. Demikian pula dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba ilmu liyumari bihi sufaha wa yujari bihi al-ulama aw liyasrif wujuha an-nas ilayhi adkhalahu Allah an-nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh dan untuk mensejajarkan diri dengan para ulama, cuma ingin dihormati, ingin dianggap, tidak ingin dipandang sebelah mata saja, apa untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Maka orang yang menuntut ilmu di atas jalan keselamatan adalah orang yang betul-betul ikhlas. Demikian pula dia mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni apa yang dia pelajari adalah Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salafil ummah. Dia tidak berbuat bid'ah di dalam agama. Percuma menjadi alim, banyak maklumat yang dia kumpulkan tetapi salah dia pahami. Ini seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij itu penghafal Quran, jangan dikira ahli ibadah. Maka maksudnya di sini jangan kita tertipu dengan orang yang masya Allah hafalannya luar biasa, masya Allah ibadahnya hebat, baca Qurannya orang bisa nangis kalau dengar dia baca Quran, suaranya bagus banget. Tetapi lihat bagaimana pemahamannya. Apakah dia mengikuti pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ataukah selain itu? Kalau dia mengikuti jalannya Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, maka itulah muta'allim ala sabili najati. Sebagian orang ikhlas dalam menuntut ilmu, tetapi bukan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian nabi sudah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak ikhlas. Maka ini harus kita perhatikan dua perkara ini, bahwasannya jalan keselamatan adalah ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini beliau mengatakan muta'allim, seorang penuntut ilmu. Menunjukkan apa? Ilmu itu memang harus dipelajari, enggak datang sendiri. Enggak ada ceritanya orang bersemedi di kamar beberapa hari enggak keluar-keluar, tiba-tiba keluar langsung berfatwa. Ya. Atau duduk di tepi sungai apa? Kemudian jadi Sunan Kalijaga. Atau bertapa di gunung tertentu, di gua tertentu, turun tiba-tiba udah jadi kiai besar. Enggak. Kalau jadi dukun, iya betul. Iya. Jadi dukun, bukan jadi ahli. Karena memang itu cara dukun. Itu cara untuk menjadi dukun, ya begitu. Makin banyak dia bersembunyi bertapa, makin banyak setan yang datang untuk menyampaikan wahyu kepadanya. Iya. Kadang mudah dicipu. Gampang saja setan datang dalam bentuk seorang syekh berjubah. Mudah saja dia ditipu. Apakah dia tertidur datang dalam mimpi, ataukah dia terjaga? Gampang saja ditipu. Ini siapa? Gampang saja setan mengaku saya Rasulullah. Walaupun betul dia tidak bisa mengikuti atau menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bisa mengaku-ngaku karena ini orang bodoh mudah ditipu. Gampang saja. Saya datang kepadamu, saya akan berikan amalan-amalan. Kamu harus amalkan ini dan itu. Harus puasa mutih. Enggak boleh makan apa-apa selain nasi putih. Nah ini, gampang ditipu. Dan tidak ada ceritanya mendapatkan ilmu Al-Quran digunting satu ayat, kemudian direbus pakai air, kemudian diminum. Enggak ada. Enggak ada dalam Islam seperti itu. Iya. Sebagaimana tidak ada dalam Islam mencari ilmu karamah. Enggak ada. Tidak ada mencari ilmu karamah dalam Islam. Kalau orang mengaku-ngaku mendapatkan karamah dari hasil belajar, itu namanya sihir, yakin. Itu bukan karamah. Itu sihir. Saya memiliki karamah karena saya sudah belajar di padepokan tertentu. Hasil belajarnya apa? Karomah, hikmah. Ya, ilmu hikmah, karomah. Itu sihir. Kenapa? Karena memang tidak ada dalam Islam. Ilmu mencari karomah. Adanya ilmu mencari istiqamah. Iya. Tetapi ilmu yang hakiki harus didapat dengan belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Ya ayuhan nas, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wa innama yakhsha Allaha min 'ibadihi al-ulama." Wahai sekalian manusia, ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Ta'allum at-talafi 'anil ulama wal hifd wal fahm wal idrak. Dan pemahaman hanyalah didapat dengan tafakkur, berusaha memahami. Dan barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, niscaya Allah akan pahamkan dia dengan agama. Dan hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya para ulama. Iya. Maka di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengingatkan kita, ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar, muta'allim. Beliau katakan muta'allim, seorang penuntut ilmu. Berarti memang ilmu hanyalah didapat dengan belajar. Iya. Dan Islam Allah telah mudahkan bagi kita, walhamdulillah. Walau qad yassarna al-Qur'ana lidzikri fa hal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an sebagai peringatan, maka siapa yang mau mengambil peringatan dari kita. Hanya saja seringkali kita yang menganaktirikan ilmu agama. Coba lihat berapa banyak kaum muslimin, masya Allah, begitu semangat sekolah TK, SD, ya TK berapa tahun? Setahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Apa yang dia dapatkan? Ilmu dunia, begitu semangat. Pagi-pagi, udah mandi, rapi, bersih, jangan sampai terlambat. Iya. Terus, bertahun-tahun dia lalui. Tapi giliran ilmu agama tidak seperti itu semangatnya. Ini harus dirubah. Walhamdulillah, dengan tersebarnya dakwah Ahlus Sunnah, sudah mulai terlihat perubahan-perubahan pada umat ini. Mereka sudah mulai mementingkan perkara agama. Iya. Tidak jujur, tidak adil di dalam menyikapi dan membagi waktu untuk belajar ilmu dunia dan belajar ilmu agama. Padahal tentang dunia, apakah ilmunya, hartanya, dan segenap kenikmatannya, apa kata Allah? Wabtaghi ma ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah akan berikan kepadamu di negeri akhirat. Disuruh kejar. Bukan malas-malasan, disuruh kejar. Untuk dunia bagaimana? Wala tansa nasibaka minad dunya. Sekedar jangan kamu lupakan, kamu ada bagian juga di dunia. Kalau sekarang dibalik, dunia yang dikejar, akhirat hanya sesempatnya saja. Kalau ada hari libur Sabtu Ahad, taklimlah. Daripada nganggur di rumah, mending taklim. Iya. Sekalian bisa jualan herbal. Ini yang terjadi pada sebagian kaum muslimin. Dan di sini juga menunjukkan bahwasannya ilmu adalah sesuatu yang membawa kepada keberkahan. Sebab beliau radhiyallahu anhu menggolongkan golongan yang kedua ini masih di atas jalan keselamatan. Kenapa? Masih ada sifat ilmu. Walaupun bukan seorang alim, tetapi karena dia memiliki sifat muta'allim, maka ada keberkahan padanya. Ini merupakan karakter ilmu. Mesti mengandung keberkahan. Apa artinya berkah? Ulama ketika menafsirkan firman Allah, "Waja'alani mubarakan aina ma kuntu." Dari ucapan Nabi Isa alaihissalam, yang Allah hikayatkan dalam Al-Quran, beliau berkata, dan Allah menjadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada. Maka ulama mengatakan, maknanya adalah nafa'at aina mastajahtu. Aku selalu memberikan manfaat dimanapun aku berada. Ayat mu'alliman ilkhair. Ulama lain mengatakan, maksudnya dia senantiasa mengajarkan kebaikan. Ini sifat-sifat penuntut ilmu, penuh berkah, penuh manfaat, selalu mengajarkan kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu la yusalluna. Inna Allah wa malaikatahu wa ahli as-samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha la yusalluna ala mu'allimina al-khaira." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya, demikian pula penduduk bumi dan langit, penduduk langit dan bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, senantiasa bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan untuk umat manusia. Atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi, seorang penuntut ilmu harus memiliki sifat keberkahan, yakni memiliki manfaat. Jangan dia dikenal sebagai penuntut ilmu, sebagai pengajar, sebagai da'i, sebagai ustaz, tetapi di mana dia ada, di situ terjadi kekacauan. Ya, baru saja datang 3 hari daurah, pulang, di situ terjadi perpecahan antara ahlu sunnah. Ya. Ini terjadi di sebagian tempat. Ya. Ini yang kedua, yang semoga minimal kita termasuk kelompok yang kedua, wa muta'allim ala sabilin najah. Golongan yang ketiga, wa hamajun ra'ah, dan orang-orang yang tidak bernilai, tidak berbobot, pengangguran. Ini pengangguran dari hal-hal yang bermanfaat. Atba'u kulli na'im, mereka ini adalah pengikut setiap yang berteriak. Yamiluna ma'a kulli rih, mereka mengikuti bersama setiap angin. Kemana angin mengarah, ke situ mereka ikut. Lam yastadhi'u bi nuril ilm, mereka tidak mengambil cahaya dari cahaya ilmu. Wa lam yalja'u ila ruknin wasiq, dan mereka tidak bersandar pada sandaran yang kokoh. Inilah golongan yang ketiga, yaitu orang-orang bodoh dan tidak sadar kalau dirinya bodoh, sehingga tidak mau menuntut ilmu agama. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka itu orang-orang yang tidak berbobot, tidak memiliki nilai, sampah di tengah-tengah masyarakat. Atba'u kulli na'im, pengikut setiap orang yang berteriak. Maksudnya, gampang diseret ke sana kemari, gampang dibawa ke sana kemari, karena sifatnya taklid, ikut-ikutan. Kemana angin mengarah, ke situ mereka pergi ikut-ikutan. Tidak ada kekokohan, tidak ada pendirian yang mantap, tidak punya jati diri. Lihat orang melakukan ini, itu yang mereka ikuti, tanpa tahu itu berdasarkan dalil atau tidak. Dan mereka inilah kayu bakar setiap kekacauan yang terjadi. Setiap ada fitnah, setiap ada kekacauan, mereka mudah diajak terlibat. Mereka mudah diajak ribut. Ini golongan yang ketiga. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan sebabnya kenapa. Setelah beliau menyebutkan sifat mereka, beliau sebutkan sebabnya. lam yastadiru bi nuril ilm, mereka tidak mengambil cahaya dengan cahaya ilmu. Mereka tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengamalkan ilmu. Inilah yang terjadi, mereka gampang dibodoh-bodoh. Mereka juga tidak memiliki pegangan yang kokoh. Ini yang membawa mereka mudah ditipu, mudah dibodohi, mudah diajak, membuat keributan di mana-mana. Mereka inilah yang tidak mengetahui kadar diri mereka. Mereka bodoh, tapi tidak sadar kalau dirinya bodoh. Ini berbahaya. Jadi kebodohan itu ada dua bentuk. Al-jahlul basit wal-jahlul murakkab. Kebodohan yang ringan dan kebodohan kuadrat. Kebodohan yang ringan adalah orang bodoh dan sadar kalau dirinya bodoh. Mudah-mudahan minimal kita termasuk di situ. Kita bodoh dan kita sadar kalau diri kita bodoh. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Menuntut ilmu. Adapun kebodohan kuadrat, bodoh tapi sok pintar. Iya. Melakukan kebid'ahan, melakukan kesyirikan, dia sangka itu adalah kebaikan. Itu namanya bodoh kuadrat. Dia ajarkan, dia sebarkan di tengah-tengah umat kesesatan-kesesatan. Yang lebih bodoh lagi adalah yang mengikuti mereka. Maka ini peringatan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Inilah tiga golongan. Alim Rabbani wa muta'allim ala sabilin najah wa hamajun ra'ah yamiluna ma'ad adba'u kulli na'i yamiluna ma'ad kulli rih. Yang pertama alim Rabbani, yang kedua penuntut ilmu di atas jalan keselamatan, yang ketiga orang-orang rendahan, orang-orang yang tidak bernilai, gampang diajak ribut, mengikuti kemana setiap angin mengarah. Maka pertanyaannya, di manakah kita? Di manakah kita? Baik. Kita lanjutkan bagian berikutnya. Tinggal sedikit lagi. Lanjut apa? Apa besok pagi? Baik. Masih kuat ya? Apa kopi dulu? Biar gak ngantuk. Baik. Qala radhiyallahu anhu ya Kumail. Wahai Kumail, al-ilmu khairun minal mal, al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Di sini sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akan menjelaskan kepada kita beberapa sisi tentang keutamaan ilmu dibanding harta. Tentu jelas sekali maksudnya bagi kita. Beliau ingin memperingatkan kepada kita jangan sampai harta yang kita kejar, ilmu kita lupakan. Jangan sampai karena mengejar harta, tetapi kita jadikan itu sebagai alasan untuk meninggalkan majelis ilmu. Dahulu juga para sahabat banyak kok, orang-orang yang kaya raya. Tetapi mereka tidak lupa menuntut ilmu, tidak ada alasan itu. Alasan kerja, sibuk, segala macam. Sahabat juga dulu sama. Mereka memiliki profesi macam-macam. Ada yang miskin, ada yang kaya raya. Tetapi mereka tidak melupakan ilmu. Demikian para ulama setelahnya, banyak yang kaya raya. Tidak ada alasan untuk melupakan ilmu. Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala, ulama besar, ahli ibadah, zahid, orang yang sangat waras, terkenal sangat kaya raya. Ya, suatu hari beliau memimpin jamaah hajinya dari kampungnya. Ya, mungkin ada puluhan atau ratusan orang. Beliau kasih usulan kepada mereka. Sini saya simpan harta-harta kalian. Nanti sampai di sana kalian mau beli apa? Silakan. Saya yang pegang. Biar aman. Iya, dipegang harta-harta mereka oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Selesai melakukan haji, mereka membeli berbagai macam oleh-oleh yang biasa jemaah haji. Ada yang membeli untuk berdagang, ada yang membeli untuk keluarganya. Dibelikan semuanya oleh Abdullah bin Mubarak. Ya. Dibelikan semuanya. Semuanya sudah lengkap dengan kebutuhan mereka. Pulang mereka ke kampung mereka. Sampai di kampungnya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala mengembalikan uang mereka semua persis seperti yang mereka serahkan kepadanya. Ini orang kaya raya. Dan rajin bersedekah. Ini imam besar. Muhaddis. Ahli ibadah. Rahimahullah ta'ala. Jadi tidak ada alasan. Harta menyibukkan kita dengan ilmu. Oleh karena itu kita perlu tahu agungnya ilmu. Mulianya ilmu dan begitu rendahnya harta dunia ini. Dan Ali bin Abi Thalib seorang sahabat yang kaya raya. Termasuk sahabat yang kaya raya. Betapa tidak, dia khalifah. Dan di masa Abu Bakar, Umar, Utsman, beliau termasuk mujahid fi sabilillah yang mendapatkan berbagai macam ghanimah. Iya. Maka beliau berpesan, wahai Kumayyah, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Lalu dijelaskan sisi-sisi kebaikan ilmu dibanding harta. Al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mal. Ilmu dialah yang menjagamu, sedangkan harta engkau yang repot menjaganya. Ini sisi kebaikan ilmu yang pertama dibandingkan harta. Ilmu menjagamu. Subhanallah, kita kembali diingatkan tentang keutamaan ilmu. Kita menuntut ilmu ini untuk apa? Agar kita terbimbing, agar kita terjaga, agar langkah kita menjadi lurus, tidak bengkok ke kiri dan ke kanan. Ada yang senantiasa mengingatkan kita, siapa itu? Ilmu kita sendiri. Karena kita sudah tahu yang ini halal, yang ini haram. Kita sudah tahu kemurkaan Allah luar biasa kalau kita melakukan yang haram. Kita sudah tahu cinta Allah, kasih sayangnya kalau kita senantiasa taat kepadanya. Maka semakin seorang itu mengenal Allah, semakin kuat keimanannya kepada Allah. Oleh karena itu, siapa di antara kita, di antara umat Islam yang paling bertakwa kepada Allah? Jawabannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Kemudian setelah itu Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu tentang Allah. Demikian. Ilmu itu akan berpengaruh pada ketakwaan seseorang. Gak bisa dipisahkan. Semakin dia berilmu, berarti semakin dia akan bertakwa kepada Allah. Semakin dia jahil, semakin dia berpaling dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pangkal segala keburukan. Dan yang lebih berbahaya lagi, orang-orang jahil berbuat kejelekan, berbuat keburukan dalam keadaan mereka menyangka sedang berbuat kebaikan. Itu yang lebih berbahaya. Dia sangka sedang berbuat baik. Tetapi padahal kejelekan yang dia lakukan. Dan lebih parah lagi, sudah tahu jelek, sudah tahu salah, untuk menjustifikasi kesalahannya, mereka katakan ini jelek tapi hasanah. Ya. Ini bid'ah tapi baik. Bid'ah tapi baik. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah kata mereka. Padahal Nabi SAW mengatakan, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Maka Nabi SAW menyatakan setiap bid'ah itu sesat. Mereka menantang, tidak wahai Nabi, buktinya kami punya bid'ah hasanah. Ya. Menantang Nabi SAW, sadar atau tidak sadar. Na'udzubillah. Ini bahaya kebodohan. Ini bahaya kebodohan. Ya. Nabi mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Mereka mengatakan tidak. Ada bid'ah yang hasanah. Iya. Kalau begitu, kalau mereka mengatakan ada juga bid'ah yang hasanah, mesti mereka mengatakan ada juga dolalah yang hasanah. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat tempatnya di neraka. Maka kalau mereka mengatakan kullu, kata kullu katanya tidak bermakna setiap, tapi maknanya sebagian. Kalau begitu kata kullu di dolalah harus juga bermakna sebagian. Sebagian sesat di surga, sebagian sesat di neraka. Ya, hadis yang sama membantah mereka. Ya. Jadi Ahlul bid'ah itu kalau menggunakan satu hadis karena kebodohan, ini bahaya kebodohan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, setiap dalil yang mereka gunakan pasti membantah mereka. Pasti membantah mereka. Iya. Maka ilmu akan menjaga kita. Adapun harta, kita yang repot menjaganya. Ini sisi yang pertama. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, al-ilmu yazku 'ala al-infaq wa bi riwayatin 'ala al-'amal wal mal tanqusuhu an-nafaqah. Ilmu itu akan berkembang apabila diinfakkan, yakni diajarkan. Dalam riwayat yang lain, apabila diamalkan. Sedangkan harta, apabila dibelanjakan, akan berkurang. Dan ini tidak menafikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma naqasat malu abdin min sadaqah. Tidak berkurang harta seorang hamba dengan sadaqah. Kenapa? Karena maksud tidak berkurang di sini, dia akan meraihnya kelak di akhirat. Dia akan meraihnya kelak di akhirat. Adapun secara zahir, dia berkurang kalau di dunia ini, namun akan digantikan dengan yang lebih baik di akhirat kelak. Kalau ilmu tidak demikian, ilmu semakin diamalkan, semakin diajarkan, malah bertambah. Akan terus bertambah, meningkat ilmu seseorang kalau dia mengajarkan, kalau dia mengamalkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kepada Allah wa yu'allimukumullah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengajari kalian. Iya. Demikian pula seorang kalau dia mau ngajar, tentunya kan dia harus siap-siap dulu. Walaupun sudah pernah dia pelajari, dia harus mengulang kembali. Mungkin dia baca juga ucapan-ucapan ulama yang lain yang berhubungan dengannya. Berarti ilmunya akan bertambah. Dia murajaah. Ilmunya akan bertambah. Tapi kalau dia diam-diam saja, dia tidak ajarkan, maka ilmunya begitu-begitu saja, bahkan bisa jadi hilang. Kalau tidak dia ajarkan, tidak pula dia amalkan. Yang ketiga, al-ilmu hakim wal malu mahkumun alaih. Ilmu adalah hakim, sedangkan harta adalah yang dihukumi. Ini misalkan dalam pembagian waris. Yang dibagi dalam warisan itu apa? Harta. Membaginya dengan apa? Dengan ilmu. Ini maksudnya. Ilmu itu mengatur harta, bukan harta yang mengatur ilmu. Kalau harta sudah mengatur ilmu, berarti bencana. Berarti musibah. Ya. Mestinya ilmu yang mengatur harta. Ya. Kemudian beliau mengatakan, yang keempat, yang menunjukkan keutamaan ilmu di atas harta, wa mahabbatul ilm dinun yudanu bihi. Dan cinta kepada ilmu adalah suatu agama yang dengannya seorang beribadah. Yang ini suatu ibadah maksudnya. Din maknanya ibadah. Cinta kepada ilmu adalah satu bentuk ibadah yang dengannya seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta harta tercela. Cinta harta, cinta dunia tercela. Kalau cinta ilmu adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena Allah juga mencintai ilmu. Karena Allah memerintahkan kita menuntut ilmu. Berarti menuntut ilmu adalah ibadah, maka seorang mukmin mencintai apa yang Allah cintai sebagaimana dia harus benci apa yang Allah benci. Kemudian beliau mengatakan, al-ilmu yaksibul alima at-ta'ata fi hayati wa jamil al-ahdutha ba'da wafati. Ilmu akan menghasilkan bagi seorang alim itu ketaatan ketika hidupnya, dan keindahan-keindahan apa yang terjadi setelah wafatnya. Ini keutamaan ilmu. Seorang alim ketika hidupnya ditaati. Dan ini memang perintah Allah untuk mentaati orang alim. Sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amr di antara kalian. Siapa ulil amr? Ulil amr itu dua golongan. Pemerintah dan ulama. Tapi makna hakikinya adalah ulama. Kemudian pemerintah. Maka Allah perintahkan kita untuk mentaati para ulama. Apabila mereka memerintahkan kita kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Kenapa kita bisa taat kepadanya? Karena ilmu yang ada padanya. Demikian pula akan muncul berbagai macam keindahan untuk seorang alim setelah wafatnya. Yakni namanya begitu harum. Namanya terus disebut-sebut dengan kebaikan. Terus didoakan oleh kaum muslimin. Sampai hari ini kita masih mengatakan, berkata Abu Bakar radhiyallahu anhu, berkata Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, berkata Imam Syafi'i, Imam Muslim, terus didoakan oleh kaum muslimin dan disebut-sebut nama mereka, dimuliakan nama-nama mereka padahal mereka sudah wafat lebih dari 1000 tahun yang lalu. Iya. Demikian manfaat ilmu. Wasani'atul mal tazul bizawali. Adapun harta hilang musnah seiring dengan musnahnya harta itu. Mata khuzanul amwal wa hum ahya. Dan para pemilik harta telah mati padahal mereka masih hidup. Kenapa? Karena tidak ada ilmu bersama mereka. Wal ulama baquna ma baqiyat dahr. Sebaliknya para ulama tetap hidup sepanjang zaman terus berputar. Tetap disebut-sebut para ulama bagaikan hidup di hati-hati kaum muslimin. A'yanuhum maqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Betul, jasad-jasad mereka telah hilang. Jasad-jasad mereka tidak ada lagi di muka bumi ini. Tetapi mereka terus ada di dalam hati-hati kaum muslimin. Iya. Kita masuk pada bagian akhir. Beliau mengatakan, haha, inna hahuna ilman wa ashara biyadihi ila sadri law asabtu lahu hamalatan. Kita ringkas saja. Aduhai, kata beliau, sesungguhnya ilmu itu di dalam dada. Seraya beliau berisyarat kepada dadanya. Andaikan aku berjumpa para pembawa ilmu. Bala asabtuhu. Namun sayang, yang aku temui adalah lafinan ghaira ma'munin alaih. Orang yang cerdas, tetapi tidak dapat dipercaya. Kenapa? Yastakmilu alatad-din lid-dunya. Dia menggunakan agama untuk kepentingan dunia. Ini orang yang khianat. Orang yang tidak terpercaya. Cerdas. Mudah. Belajar. Namun saya tidak amanah. Sehingga ilmunya dapat dibeli dengan dunia. Yastadhir bihujatillahi ala kitabih. Dia menampakkan hujah-hujah Allah atas kitabnya. Maksudnya apa? Dia lebih mendahulukan akalnya, perasaannya, hawa nafsunya dibanding kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ni'ami ala ibadi. Dan dia menampakkan nikmat-nikmatnya atas hamba-hamba Allah. Maksudnya dia menyombongkan diri dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu dan agama. Ini adalah sifat pengkhianat. Aw muqadan li ahli al-haq la basirata lahu fi ahna'i. Ini golongan yang pertama ya, yang beliau sesalkan. Kenapa harus ada golongan seperti ini? Cerdas tapi tidak amanah. Ilmu yang ada padanya dapat dibeli dengan dunia. Namun dia sok menampakkan ilmu, menampakkan nikmat-nikmat Allah kepadanya berupa kecerdasan dan lain sebagainya kepada hamba-hamba Allah. Sebaliknya golongan yang kedua adalah golongan yang tunduk kepada ahlul haq, kepada pengikut kebenaran, namun tanpa ilmu. Fi ahna'i, pada setiap sisi kehidupannya. Yakni, bisanya cuma taklid. Beruntung kalau dia taklid kepada orang yang berilmu, ahlul haq. Kalau dia taklid kepada ahlul batil, maka sangat berbahaya sekali. Ini golongan yang kedua. Malas menuntut ilmu, bisanya cuma ikut-ikutan. Maka beliau memperingatkan mereka ini, yang qadihu syak fi qalbihi bi awwali aridin min syubhatin, akan masuk keraguan ke dalam hatinya baru pukulan syubhat yang pertama. Ini kurang tepat ya saya lihat penerjemahannya. Ya, dikatakan di situ hatinya penuh dengan syubhat. Ya, itu tidak sesuai dengan konteks. Tetapi yang benar, karena kebodohan dia, artinya baru syubhat sedikit sudah gampang ragu. Ya, sudah gampang ragu. Ya mungkin kalau bisa berikan contoh, kenal ustaznya, kenal kapasitas ilmunya, bertahun-tahun belajar sama ustaznya, dapat SMS ustaz antum begini dan begitu, langsung ragu. Ya. Ilmu yang dia pelajari, diajarkan sama ustaznya manhaj yang benar, tetapi karena dia tidak memiliki basirah, tidak memiliki ilmu yang kokoh, begitu dapat syubhat sedikit, langsung muncul keraguan. Ini maksudnya. Yang qadihu syak fi qalbi di awwali aridin min syubhat. Baru saja ada pukulan pertama dari syubhat, dia sudah rusak hatinya, muncul keraguan. Apalagi kalau syubhatnya datang bertubi-tubi, hancurlah dia. Maka ini peringatan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, la za wa la za. Mereka ini tidak ke sini dan tidak ke sana, yakni tidak memiliki pendirian yang kokoh. Aw man huma bil ladza. Dan mereka ini senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Apa saja yang lezat, apa saja yang enak, itu yang mereka ikuti. Salisal iyad lis syahawat. Yang menuntun mereka hanyalah syahwat mereka. Ini sifat orang-orang yang apa namanya? Bisanya hanya taklid saja. Aw mu'zan bi jam'il amwal wal iddikhar. Atau mereka disibukkan, tertipu diri-diri mereka untuk mengumpulkan harta dan kekayaan belaka. Ini sifat mereka. Laisa min du'atid din. Mereka tidak termasuk orang-orang yang mengajarkan agama ini, yang mengajak kepada agama yang hak. Aqrabu syubhan bihim al-an'am as-sa'imah. Mereka lebih mirip dengan hewan-hewan gembalaan. Hewan-hewan gembalaan as-sa'imah itu bukan artinya membosankan, tetapi hewan gembalaan, ya, seperti dalam terjemahan. Lidzalika yamutul ilm bimauti hamilihi. Oleh karena itu, ilmu itu akan mati dengan matinya para pembawa ilmu. Ini peringatan. Berbahaya kalau kita tidak menuntut ilmu. Semakin banyak ulama meninggal, maka ilmu akan semakin menghilang. Lalu beliau mengatakan pada bagian terakhir sekali. Tadi bagian akhir, sekarang bagian terakhir sekali. Allahumma bala la takhlul ardu min qa'imin lah bihujjatin. Allahumma, ini ucapan pengharapan kepada Allah. Tentunya tidak akan pernah hilang di muka bumi ini orang yang tegak dengan hujjah Allah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, akan senantiasa ada para ulama, walaupun jumlah mereka terus berkurang-berkurang sedikit, tetapi terus ada tegak dengan hujjahnya. Demikian pula orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Li'alla tabtul hujjatullah wa bayyinatuh. Agar tidak hilang hujjah-hujjah Allah dan penjelas-penjelasnya. Sebab inilah tujuan diturunkannya Al-Quran wa Sunnah. Li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Agar manusia tidak lagi memiliki hujjah setelah diutusnya para rasul. Artinya, manusia tidak bisa beralasan kelak di hari kiamat, saya belum tahu kebenaran. Saya tidak bisa diazab karena saya belum tahu kebenaran. Tidak. Karena telah disampaikan kebenaran kepada mereka. Tetapi kata beliau, ulaikal aqalluna adada al'adamuna indallahi qadara. Mereka itulah yang jumlahnya paling sedikit namun paling besar kedudukannya, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bihim yadfa'ullahu an hujajihi hatta yu'adduha ila mudara'ihim wa yazra'uha fi qulubi ashbahihim. Dengan mereka Allah Subhanahu wa taala membela hujjah-hujjahnya sampai mereka menyampaikan hujjah-hujjah tersebut kepada yang semisal dengan mereka dan menanamnya di hati-hati orang-orang yang serupa dengan mereka, yakni murid-murid mereka, para penuntut ilmu, diajarkan ilmu oleh para ulama. Hajamu bihimul ilm ala hakikatil amr. Ilmu senantiasa menuntun mereka untuk mengetahui hakikat segala urusan. Fassalamu mastaw'ara minhul mutrabun. Maka menjadi jelas bagi mereka ilmu itu yang tidak jelas bagi orang-orang yang sombong. Wa anisu bimastawhasha minhul jahilun, dan mereka terbiasa dengan ilmu dan amalan-amalan saleh yang orang-orang jahil merasa asing. Demikian kita mengamalkan ilmu, orang-orang melihat kita ini aneh, ini asing. Demikian gambaran sifat-sifat para pengikut kebenaran. Fahimud dunya bi abdanin arwahuha mu'allaqatun bil mala'il a'la. Mereka masih hidup di dunia ini hanya badan-badannya saja, sementara ruh-ruh mereka senantiasa terpaut dengan al-mala'ul a'la. Al-mala'ul a'la itu ada dua makna. Yang pertama Jibril alaihi salam, yang kedua mereka adalah al-anbiya was-siddiqun wasyuhada was-salihun. Iya. Kemudian kata beliau, ulaika khulafa'ullahi fi ardi wa du'atuhu ila dini. Mereka itu adalah khalifah-khalifah Allah di buminya dan dai-dainya yang senantiasa mengajak kepada agamanya. Khalifah-khalifah Allah di muka bumi maksudnya adalah para pengganti-pengganti generasi sebelumnya. Bukan maksudnya wakil-wakil Allah. Khalifah itu artinya wakil, pengganti. Dan bukan maksudnya pengganti Allah. Tetapi maksudnya adalah pengganti generasi sebelumnya. Yang dimaksudkan di sini tentunya adalah generasi yang saleh yang Allah jadikan di muka bumi ini. Bagian akhir beliau mengatakan, haha, syaukan ila ru'yatihim wa astaghfirullah li wala idza syi'ta faqum. Aduhai, betapa rindunya aku melihat mereka dan aku mohon ampunan kepada Allah untukku dan untukmu, kalau kamu mau silahkan berdiri. Artinya dia sudah selesai menyampaikan nasihatnya. Inilah di antara wasiat yang agung dari sahabat yang mulia, seorang ulama besar dari kalangan sahabat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Semoga Allah meridhai beliau dan membuat beliau ridho kepadanya, dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dari wasiat ini. Barangkali saya yang di sana sampaikan, wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi ngajinya amin-aminan atau ahli sunnah yang sederhana tapi istiqomah. Iya. Jawabannya tidak ada dalil perintah kepada kita harus menjadi kaya. Iya. Kalau bicara harus berarti kan wajib. Kalau wajib berarti ada perintah. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran dan Sunnah kita harus menjadi orang-orang kaya. Iya. Walaupun kalau kita mau jadi orang kaya, hal yang mubah saja, perkara yang mubah, silakan saja. Iya. Tetapi ingat, harta itu ada pertanggungjawabannya. Akan dimintai pertanggungjawaban dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Maka harta bisa menjadi kenikmatan, bisa juga menjadi bencana. Berbahagialah orang yang menggunakan hartanya untuk kebaikan. Dan ini termasuk yang dipuji. Bagi siapa yang punya harta, kemudian dia gunakan untuk kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fitnatayn. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Wa rajulun atahu Allahu ilman fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Atahu Allahu hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak boleh hasad kecuali pada dua golongan. Orang yang Allah berikan harta, lalu dia menghabiskan seluruh hartanya dalam kebenaran. Seluruh hartanya dihabiskan dalam kebenaran. Dan orang yang Allah berikan ilmu, dia amalkan ilmunya dan dia ajarkan. Maka di sini kita mendapat bimbingan. Orang yang memiliki harta adalah yang terbaik adalah yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan peringatan berhati-hati. Kita akan ditanya dari mana kita dapatkan dan kemana kita belanjakan. Nah, kemudian ditanyakan bagaimana antara angin-anginan dan yang teduh-teduh, yang tidak berangin. Ya, sudah jelas seperti yang kita jelaskan tadi. Orang yang menuntut ilmu jauh lebih afdal dibanding orang yang tidak menuntut ilmu. Ya. Walaupun orang kaya ini yang malas menuntut ilmu, dia membantu. Dia membantu para penuntut ilmu. Tetap saja, yang menuntut ilmu itu lebih afdal. Jelas sekali, sudah kita jelaskan tadi. Ilmu lebih baik daripada harta. Dan Imam Ibnu Qayyim dalam Miftah Daris Sa'adah sampai menyebutkan 40 sisi. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Dan di masa Rasulullah SAW ada seorang yang mengeluhkan saudaranya. Dia bekerja, saudaranya menuntut ilmu. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, la'allaka turzaqu bih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi engkau diberikan rezeki karena dia. Jadi siapa yang punya harta, ketika dia infakkan hartanya kepada para penuntut ilmu, bisa jadi dia diberikan rezeki karena para penuntut ilmu tersebut. Ini menunjukkan penuntut ilmu itu lebih mulia daripada orang-orang kaya yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apalagi kalau ternyata dia tidak menginfakkan hartanya kecuali sedikit. Kecuali sedikit sekali. Iya. Seperti itu wallahu a'lam. Dan kelak orang yang berilmu ini semakin dia menuntut ilmu akan semakin terarah jalan hidupnya. Sebaliknya yang memiliki harta ini tanpa menuntut ilmu sangat dikhawatirkan akan semakin bengkok jalannya. Ini bahayanya. Iya, ini adalah sisi yang sangat kuat sekali yang menunjukkan ilmu itu lebih penting daripada harta. Ya, dan ini bukan sama sekali larangan kita mencari harta, tidak. Cuman jangan sampai harta kita melalaikan kita dari menuntut ilmu, itu saja sebetulnya. Bukan larangan kita mencari harta, jangan sampai harta kita melalaikan kita dari kewajiban menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Berikutnya tentang sedekah. Bagaimana hukum seseorang yang bersedekah untuk mengharap ingin balasan langsung di dunia, seperti agar segera kaya, seperti yang menjadikan model dakwah Ustaz Yusuf Mansur? Sedekah, pertama sekali yang harus menjadi dasar niatnya, dan seluruh ibadah harus menjadi dasar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah memiliki dasar niat sedekahnya karena Allah, kemudian setelah itu dia menginginkan balasan kebaikan di dunia, tapi bukan itu satu-satunya yang dia inginkan. Bahkan dasarnya dia inginkan karena Allah. Lalu dia ikutkan niat, mudah-mudahan dengan itu juga mendapatkan kebaikan di dunia. Kebaikan ya. Kebaikan itu artinya apa? Amal soleh. Mudah-mudahan hartanya berkembang dan dia lebih bisa banyak beramal soleh. Seperti ini boleh. Tidak masalah. Seperti ini boleh. Iya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dawu mardaku bisadaqah." Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Artinya boleh saja. Kita bersedekah, niatkan awalnya karena Allah. Dan ikutkan untuk menyembuhkan orang sakit dari keluarga kita. Atau kita sendiri. Iya. Tetapi niatkan untuk kebaikan. Setelah saya sehat, saya akan lebih banyak beribadah. Iya. Sama juga dijelaskan Syekh Ibnu Taimin. Ada orang azan, kemudian dapat gaji. Orang sholat menjadi imam, kemudian dapat gaji. Menjadi guru, dapat gaji. Bagaimana? Apakah niatnya rusak? Kata Syekh, kalau dia semata-mata mengharapkan itu, rusaklah niatnya. Tapi kalau dia niatkan, pertama karena Allah, kemudian dia ikutkan niat, saya dapat gaji ini untuk saya beribadah kepada Allah. Maka boleh seperti itu. Tapi kalau dia niatkan, semata-mata gajinya untuk bersenang-senang, untuk urusan dunia, maka ini tercela. Maka itu tercela. Seperti itu juga. Tidak masalah insyaAllah ta'ala. Kalau dia niatkan dengan bersedekah, hartanya akan semakin berkembang. Dan dengan itu dia semakin banyak berbuat kebaikan. InsyaAllah ta'ala tidak mengapa. Yang penting dasar niatnya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah. Yang ketiga, dinyatakan dari Alhamdulillah bahwasanya ini benar berkembangnya sama di sana. Maka anak-anak muslim mereka sudah mulai berorientasi kepada ilmu agama. Pertanyaannya, bagaimanakah contoh nyata model pendidikan untuk anak-anak muslim yang berorientasi kepada ilmu agama? Apakah harus dengan model pesantren? Ya nggak harus. Nggak harus dengan model pesantren. Intinya, pelajaran agama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah harus dia pelajari. Seluruh ajaran agama. Seluruh ajaran agama dipelajari secara bertahap. Tanpa melupakan pelajaran-pelajaran duniawi yang dia perlukan. Yang gak diperlukan gak usahlah. Repot-repot. Iya. Banyak orang capek-capek belajar antropologi, sosiologi. Gak berguna. Kerjanya berbeda dengan apa namanya yang dia belajar. Ini harus ada spesialisasi. Negara-negara Eropa itu dari SMP SMA sudah ada spesialisasi. Kira-kira anak ini cenderung di bidang apa? Nah, itu mereka apa namanya gencet terus. Iya. Jadi yang dimaksud dengan orientasi yang benar dalam mempelajari ilmu agama, mempelajari seluruh ilmu agama tanpa kecuali. Walaupun tentunya itu dilakukan dengan bertahap. Ini seperti kata Al-Hafidz tentang makna al-fiqhu fid-din. Ketika beliau menjelaskan tentang hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Maka beliau mengatakan, wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid din. Makna hadis ini adalah bahwasanya siapa yang tidak melakukan tafaqqa fid din, berusaha memahami agama. Maksudnya apa? Ayyata'allam qawaid al-islam wa ma yattasilu biha minal furu'. Yakni dia mempelajari hal-hal yang mendasar dalam Islam dan semua yang terkait padanya dari perkara-perkara cabang. Artinya apa? Semua. Tidak ada yang dikecualikan. Walaupun itu sekali lagi tentunya dilakukan dengan bertahap. Iya. Kalau yang terjadi di sekolah-sekolah umum kan enggak begitu. Iya. Sudah yang dipelajari sedikit. Yang dipelajari itu pun ternyata menyesatkan. Ya. Ini lebih parah lagi. Dibelajar, diajarkan toleransi agama dan sebagainya. Na'udzubillah. Ya, seperti itu, wallahu a'lam. Enggak harus ada pondok pesantren. Bahkan pendidikan yang terbaik, terutama bagi anak-anak, idealnya jangan dipondokkan. Ini kalau mungkin pendapat saya pribadi. Jangan dipondokkan kalau anak-anak kecil. Kenapa? Karena dia pun butuh pendidikan psikisnya. Ya. Dia butuh perhatian. Itu mempengaruhi. Mempengaruhi mentalnya. Mempengaruhi akhlaknya. Ya. Sekilas kita lihat anak-anak kecil yang ditaruh di pondok itu malah tambah nakal. Ya. Karena tidak diawasi dengan baik. Apalagi kalau gurunya satu, santrinya 20. Ya. Ini dua orang suami istri, anaknya 4 saja sudah ya, bingung. Ini gurunya satu, santrinya 20. Ya. Nah, sehingga anak-anak ini kurang terdidik dengan baik. Belum lagi masalah kesehatannya dan lain-lainnya. Dan itu kelak akan berpengaruh ketika dia dewasa. Ya. Punya ilmu tapi sakit-sakitan. Ya. Ada yang sampai cacat, kasihan. Ya. Karena bermain-main berlebihan di pondok atau apa namanya, terkena satu penyakit ringan, dibiarkan. Akhirnya tambah parah, jadi cacat. Ya, jadi cacat permanen. Ya. Jadi, sebaiknya yang ideal, kalau anak itu masih kecil, ya minimal dia belum balig lah. Ya. Atau belum dewasa, belum bisa mengatur dirinya sendiri, masih sangat butuh kasih sayang dan perhatian orang tua, idealnya tidak dipondokkan. Tapi tentunya orang tua harus berikan pendidikan. Kalau perlu lebih baik daripada yang dipondok. Iya. Nah, makanya alhamdulillah, kalau ada komunitas-komunitas Ahlus Sunnah, ada sekolah, kemudian di sekitar sekolah ada perkampungan Ahlus Sunnah, itu yang terbaik. InsyaAllah ta'ala itu yang terbaik dibanding orang tuanya tinggal berjauhan, anaknya dikirim. Ya. Dilepas di pondok begitu saja. Ya. Ini anak-anak butuh ya, pendidikan mental. Ya. Memberikan kasih sayang kepada mereka itu kan pendidikan juga. Ya. Bagaimana kelak dia menjadi penyayang atau menjadi pemarah, tergantung orang tuanya menyikapi dia. Apakah dengan kasih sayang atau sedikit-sedikit marah. Maka anak itu juga akan terdidik demikian. Ya. Demikian wallahu ta'ala alam. Yang keempat, sulit. Apakah seseorang yang belajar dengan sarana penunjang semacam internet, direkaman, dikatakan sebagai golongan yang kedua, muta'allimun ala sabilil najah? Dan apakah bisa naik tingkat menjadi golongan yang ketiga, alimun rabbani, dengan belajar menggunakan sarana internet dan direkaman? Itu jauh dari standar. Sulit. Kita berat kita mengatakan bisa. Karena jauh dari standar. Jauh dari standar yang sebenarnya. Kita belajar langsung kepada para ulama. Bukan sekedar mendengarkan penjelasannya. Tetapi ketika kita salah memahami, kita ditegur. Ketika kita sulit memahami, kita tanya. Dan juga kita melihat bagaimana praktek langsung ilmu yang kita pelajari. Kalau dengan CD bagaimana? Kita enggak paham, mau tanya CD bagaimana? Terus bagaimana kita melihat prakteknya? Jadi enggak bisa. Ya, enggak bisa. Harus betul-betul tahu para ulama, mengenal para ulama. Mulazamah dengan para ulama. Sehingga kita sampai kepada derajat alim rabbani. Iya. Semua hanya penunjang. Semua hanya penunjang. Iya, wallahu a'lam. Seorang kebutuhannya. Bahkan itu termasuk jihad. Termasuk kebaikan yang besar. Jangankan dia bekerja untuk orang lain. Dia bekerja untuk dirinya sendiri. Agar dia tidak minta-minta, itu satu ibadah yang sangat besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la an yahtatiba ahadukum bi huzmatin ala dhahri khairun lahu min an yas'alan nas aqtauhu aw mana'uhu. Dalam hadis Bukhari, seorang yang memikul kayu bakar di atas punggungnya agar dia bisa makan dengan itu, itu lebih baik baginya daripada dia minta-minta kepada manusia. Bisa mereka beri, bisa mereka tidak memberi. Maka ini pujian bagi orang yang bekerja dengan kedua tangannya untuk mencari makan, sehingga dia selamat dari meminta-minta. Maka niatkan, niatkan ketika bekerja agar tidak meminta-minta. Belum lagi kalau dia niatkan dengan niat-niat seperti yang disebutkan tadi, buat makan keluarganya, buat makan istrinya. Apalagi lebih luas daripada itu, lebih besar lagi pahalanya tentunya. Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, tidak ada satupun yang kau berikan kepada istrimu illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi fiha, kecuali engkau akan diberikan pahala sampai sesuap makanan yang kau masukkan ke dalam mulutnya. Iya. Maka ini suatu kebaikan yang besar. Hanya saja yang kita ingatkan tentunya, seorang itu harus pintar-pintar membagi waktu. Itu masalahnya gitu. Enggak boleh dia kerja terus tanpa menuntut ilmu. Akan apa namanya? Akan keluar dia dari jalan yang hak. Ya. Kalau dia menghabiskan waktu terus-menerus tanpa menuntut ilmu agama. Iya. Tidak bisa dijadikan alasan. Sebab dulu juga kana Daud alaihi salam la yakul illa min amal yadihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Daud alaihi salam tidak makan kecuali dari hasil kerjaan yang dilakukan oleh tangannya sendiri. Kana Zakaria alaihi salam najjara. Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Iya. Tetapi itu semua tidak menghalangi mereka menuntut ilmu. Demikian pula para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ada yang pedagang, macam-macam kerjaan mereka, ada yang petani, tetapi mereka tetap menuntut ilmu. Ini yang menjadi intinya. Sebab kalau kita tidak menuntut ilmu, sadar atau tidak sadar, kita akan menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Jadi itu kebaikan, termasuk kebaikan. Wallahu a'lam. Yang kecil maksudnya dalam kata orang ini, yaitu dia lebih mengutamakan mencari hartanya dibanding menuntut ilmu dan dibanding mensedekahkan hartanya cuma untuk dia nikmati sendiri. Misalnya cukup baik, ini saja yang bisa Ana sampaikan, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya maaf, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.